antara kalian dengan ustaz, antara kalian dengan sesama, antara kalian dengan murid baru. Dan sebelumnya saya ucapkan kepada santri-santriwati baru, sebagaimana ketika ustaz berjumpa pertama kali dengan guru ustaz yang di Madinah, Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, dan dengan guru ustaz yang di Mekah, Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki rahimahullah matrabrar, keduanya itu mengatakan kepada kita pada saat itu pertama kali berjumpa dengan kita, marhaban biwasiyatir rasul. Jadi sebagaimana hal itu ustaz dapatkan dan kami dengarkan dari guru kami, kami ucapkan kepada kalian semua, marhaban biwasiyatir rasul, selamat datang dengan wasiat-wasiat Rasulullah SAW. Kenapa dikatakan demikian? Ini adalah topik utama, yaitu murid-murid baru, santriwati-santriwati baru, yang tidak lain mereka itu adalah saudari-saudari kita yang ingin menyelamatkan diri dari keadaan zaman yang sangat sudah luar biasa. Yang pertama kita akan bahas kenapa mereka itu dikatakan oleh Nabi atau oleh para ulama sebagai wasiat Rasul. Dikarenakan ada hadis Nabi SAW yang ditujukan kepada para thalabatul ilm, di mana Nabi SAW bersabda, istausu bi thalabatil ilmi khairan, hendaknya kalian perlakukan, hendaknya kalian perhatikan, hendaknya kalian lakukan muamalah dengan para thalibul ilm itu dengan baik. Nah, oleh karena itu, maka setiap thalibul ilmi itu dikatakan sebagai wasiatur rasul. Tapi bukan setiap thalibatul ilmi, bukan semua santri, bukan semua pelajar yang mendapatkan predikat semacam ini, tapi pelajar yang belajar ilmunya Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka khusus? Ya karena mereka itu adalah calon-calon orang bahagia. Karena mereka itu adalah calon-calon orang yang berakhlak dengan akhlak mulia. Karena mereka itu adalah calon-calon yang akan mendampingi Nabi kelak di akhirat. Sedangkan inti daripada ilmu yang diajarkan oleh Nabi SAW, yang diajarkan di pesantren-pesantren dimanapun, yang diajarkan di madrasah-madrasah agama dimanapun, itu adalah ilmu yang mengajarkan kita untuk mengedepankan akhirat ketimbang dunia. Dan ketika kita mengedepankan akhirat daripada dunia, maka dunia yang ikut, itu pasti. Tapi kalau kita mengedepankan dunia daripada akhirat, maka akhiratnya belum tentu kita akan raih. Mungkin dunia akan kita dapatkan karena kita menekuninya, tapi akhirat belum tentu kita dapatkan. Tapi kalau kita menekuni akhirat, maka berarti kita telah menjadi orang yang cerdas, sebagaimana Nabi Rasul bersabda, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Nah, orang yang cerdas itu adalah orang yang tidak bertindak apapun kecuali selalu dipikirkan dahulu, identik atau tidak dengan akhiratnya. Identik, dia laksanakan. Enggak identik, dia tidak mau melakukannya. Nah, itu adalah orang yang cerdas. Nah, kemudian, dan memang tujuan utama kita hidup itu ya untuk itu. Oleh karenanya di sini Nabi SAW banyak berpesan untuk mereka semuanya. Kalau seumpama hadis berkaitan dengan ahlul ilm ini, tidak ada kecuali satu hadis. Kalau seumpama syariat, baik itu syariat hakiki yaitu Allah, ataupun syariat majazi yaitu Nabi SAW, tidak memberikan, tidak mengutarakan tentang keistimewaan orang yang belajar ilmu agama ini, kecuali hanya satu hadis saja, maka itu cukup sebagai suatu bukti bahwasanya mereka itu adalah orang-orang yang bahagia, orang yang mulia. Apa itu? Nabi SAW bersabda dalam hadis yang panjang, di mana akhirnya Nabi SAW memberikan sebuah kesimpulan. Apa itu kesimpulannya? Yulhamuhus su'ada wa yuhramuhul ashqiya. Ilmu agama itu tidak diberikan, tidak dilintaskan kepada seseorang untuk mempelajarinya, kecuali bagi mereka-mereka yang memang sudah ditentukan Allah Ta'ala, ini orang bahagia. Dan tidak diharamkan ilmu agama ini kecuali bagi mereka-mereka yang memang sudah akan ditentukan Allah Ta'ala, ini orang adalah orang celaka. Celaka dunia, celaka akhirat. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Oleh karenanya, Ustaz katakan kepada kalian yang belajar di dalam pesantren ini, beruntung. Kalian telah mendapatkan suatu keberuntungan, suatu kemuliaan daripada Allah SWT. Sedangkan apa yang kalian lakukan, apa yang kalian alami daripada ketidakbetahan dan lain sebagainya, kenapa itu harus ada? Biar kamu tahu rahasianya, terutama syarifah. Kenapa itu harus ada? Kenapa? Sekarang ini kalau boleh kita katakan, kadang-kadang hidup di rumah sama hidup di luar rumah itu lebih senang hidup di luar rumah. Hidup berkumpul bersama keluarga dengan hidup menjauh dari keluarga itu lebih senang hidup menjauh daripada keluarga. Kenapa demikian zaman sekarang ini ya? Kenapa? Karena justru terkadang sumber fitnah itu dalam rumah. Dan orang-orang rumah itu yang menjadi sumber fitnah. Berbeda kalau kita itu di luar rumah, jauh dari masalah dan jauh daripada permasalahan, hidup happy dan sebagainya, itu yang dirasakan di luar sana. Kenapa demikian? Karena seakan-akan tergambarkan orang-orang yang dalam rumah itu menekan, dan kita tidak suka ditekan. Harusnya kalian senang. Kita mencari teman yang dekat, yang baik-baik, susah di luar sana. Di sini semuanya teman baik. Tapi kenapa kok bisa sebagian daripada mereka-mereka yang masuk pesantren ini kok tidak betah, kepikiran dan sebagainya? Nah, ketahuilah rahasianya. Kenapa sih kok anak pesantren itu ketika pertama kali masuk kok nggak betah? Dan silahkan anak santri baru, ya, semoga Allah berikan taufik kepada kalian semuanya. Tanya satu persatu teman kalian yang ada di sini, ada jumlahnya 2000 ini, tanya satu persatu, waktu masuk ke sini dulunya gimana? Ada yang langsung betah? Semuanya seperti kalian. Nah, cuma biar kalian tahu kenapa kok harus ada proses itu. Nah, jadi rahasianya gini loh. Kamu tahu? Setan. Ustaz belum tahu, enggak pernah ketemu Ustaz. Hebat juga kalian sudah tahu. Jadi setan itu yang terkutuk, setan itu yang sudah diabadikan Allah Ta'ala dalam neraka, enggak mungkin dia akan muslim, atau enggak mungkin dia akan diterima taubatnya, enggak mungkin dia itu akan meninggal dalam keadaan iman, enggak mungkin. Sudah ditetapkan Allah Ta'ala. Kalau sudah ditetapkan Allah Ta'ala, enggak ada yang bisa berubah. Di sini haruslah kita itu mengambil hikmah. Apa hikmahnya? Hikmahnya itu kita harus sadar, kita ini adalah seorang hamba Allah. Kita bukan seorang Tuhan. Kita bukan seorang Tuhan yang ingin melaksanakan semua keinginan kita di dunia. Tidak. Kita ini adalah seorang hamba. Kita ini adalah seorang yang didikte. Kita ini adalah seseorang yang diatur. Bahkan semua tindakan kita itu semua Allah yang bergerak. Allah yang menggerakkan. Tidak ada satu gerakan pun di dunia. Tidak ada satu diam pun di dunia. Kecuali karena keinginan dan kehendak Allah SWT. Artinya apa? Jadi kalian harus faham bahwasanya kalian jangan pernah meyakini ke depan kehidupan yang masih panjang ini, dan semoga masih panjang dan baiknya, kalian itu akan merealisasikan apa yang kalian inginkan dan cita-citakan. Itu tidak. Silahkan bikin sebuah riset di dalam diri kalian sendiri. Satu hari saja, gak usah satu minggu, satu hari saja. Dari mulai jam 6 pagi sampai jam 10 malam waktu yang tidur, bangun tidur sampai waktu tidur. Tulis, mau apa saja tulis. Mau kamar mandi tulis, mau makan tulis, mau bertindak apapun tulis. Lalu kemudian setelah jam 10 kamu bikin sebuah pendataan, penjumlahan berapa keinginan dan cita-cita dan kehendak yang terlaksana dan berapa yang tidak. Kamu akan dapatkan nanti kehendak kamu dan keinginan kamu serta angan-anganmu dan cita-citamu yang terlaksana itu cuma 30% yang terlaksana. Itu maksimal. 30% itu maksimal. Apakah itu tidak memberikan kita bukti bahwasanya kita ini terlalu lemah? Kita ini seorang yang lemah. Yang berkuasa itu di atas sana. Allah yang berkuasa. Dan untuk itulah kita belajar. Bagaimana caranya kita merasa bahwasanya Allah yang berkuasa. Bagaimana kita merasa bahwasanya kehendak Allah itu yang terbaik buat kita? Bagaimana kita merasa bahwasanya oh ternyata kita hidup di dunia ini adalah untuk diuji, untuk dicoba. Sesuai dengan firman-Nya, "Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum." Bukan untuk punya harta banyak, punya rumah banyak, tidak. Makanya kan Nabi SAW itu kalau melihat kalian, ingat kalian, Nabi SAW itu apa yang dilakukan? Meneteskan air mata. Kenapa beliau meneteskan air mata? Jawabannya adalah takut kalian itu termasuk yang dipisah antara kalian dengan Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad? Kalian jangan khawatir. Kalian umatku jangan khawatir. Aku mengenal dengan kalian, dengan nama kalian dan nama orang tua kalian. Dan aku mencintai kalian melebihi daripada cinta orang tua kalian kepada kalian. Bahkan melebihi cinta kalian sendiri kepada kalian. Demi Allah, kata Muhammad, "Lau yushaku ahadukum bisyaukatin fi rijlihi la'ajidu ala maha fi galbi." Demi Allah, kalau sumpah masalah satu daripada kalian kakinya terkena duri, aku pun juga merasakan sakitnya. Ungkapan kasih sayang Nabi kepada kita. Tapi ketahuilah bahwasanya Nabi SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, ketika aku mengetahui dengan kalian, sangat-sangat mengenal kalian, tiba-tiba ada sebuah kelebatan seperti awan yang mencegah pandangannya Nabi SAW kepada kita. Takutnya kita termasuk yang tidak pandang. Takutnya kita termasuk yang tercegah dari pandangan Nabi SAW. Itu yang kita takutkan. Sehingga apa? Karena Allah sudah berjanji neraka itu harus diisi. Karena Allah sudah janji dalam Al-Quran bahwasanya harus ada orang yang bohong itu disiksa, orang yang ghibah itu harus siksa, orang yang berani kepada suami harus siksa, orang yang berani kepada orang tua harus siksa. Karena sudah janji Allah Ta'ala seperti itu, maka gak mungkin dong semuanya itu dapat syafaatnya Nabi. Sedangkan Nabi rahmat, Nabi sudah berjanji dan bersumpah ketika turun surat Ad-Duha, terutamanya ayat yang berbunyi wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, maka beliau tersenyum simpul, wajahnya ceria bahagia, masuk ke dalam masjid dalam keadaan semacam itu wajahnya berseri-seri. Ditanya oleh sahabat Abu Bakar dan sahabat Umar, "Ya Rasulullah, aku tidak pernah melihat wajahmu sebahagia itu, seceria itu, berseri-seri." Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Bagaimana aku tidak senang? Karena aku telah mendapatkan kabar gembira berkaitan dengan umat. Apa itu? Telah turun kepadaku ayat wala saufa yu'tika rabbuka, dan pasti akan kami berikan wahai Muhammad semua permintaan kamu sampai engkau benar-benar ridha. Di saat itulah Nabi Allah bersumpah, "Wallahi inni la ardu wahida min ummati finnar." Demi Allah, aku tidak rela satu daripada umatku berada di neraka. Terus bagaimana caranya? Allah Ta'ala itu telah menerapkan dan akan menerapkan apa yang telah menjadi janjinya. Allah menerapkan itu semuanya dengan cara orang-orang yang berhak mendapatkan azab Allah itu dilupakan dari hatinya Nabi Muhammad. Orang-orang yang berhak mendapatkan azab Allah Ta'ala itu dilupakan dan dihilangkan dari pandangan Nabi Muhammad sehingga tidak terpandang lagi sebagai umatnya Nabi Muhammad. Takutnya kita termasuk semacam itu. Apa gunanya harta yang melimpah, apa gunanya mobil yang mewah, apa gunanya kita berjalan kemana saja di dunia ini, tapi kalau semua kita itu nanti di pada mahsyar tidak melihat Sayyidatul Fatimah, kita tidak melihat barang siapa yang di akhirat nanti tidak melihat wajah Sayyidatul Fatimah, pasti dijamin tidak akan melihat wajahnya Nabi Muhammad SAW. Inilah idola kita, Sayyidatul Fatimah Zahra idola kita, Sayyidatul Khadijah Kubra idola kita, bukan artis-artis itu. Apa yang mereka dapatkan? Kalau seumpama artis itu idola kalian, yang selalu dalam gerak-geriknya menjadi sebuah simbol kemuliaan, simbol kemodernan, simbol daripada sebuah keluasan, funky dan sebagainya seperti dikatakan anak muda itu, maka kita katakan, kalau begitu saya doakan ya, kalian yang mengidolakan artis itu, gimana kiranya kalau seumpama Ustaz doakan kalian yang mengidolakan artis itu supaya dibangkitkan nanti pada masa bersama mereka. Ada yang mau? Aneh kan? Aneh tidak? Didoakan untuk supaya dibangkit bersama mereka gak mau. Tapi di dunia mengidolakan mereka. Itu kan sesuatu yang aneh. Kenapa demikian? Karena gak mondok. Karena enggak belajar agama. Kenapa enggak bahagia? Kenapa selalu ada masalah di masalah? Enggak mondok. Enggak belajar agama. Ini yang paling penting. Lebih penting daripada ijazah, lebih penting daripada diploma, lebih penting daripada belajar apa ekonomi dan sebagainya. Ini yang penting. Belajar gimana caranya supaya aura kamu itu tampak di wajahmu. Belajar bagaimana caranya walaupun kamu kulitnya hitam atau sawo mateng atau hitam manis atau apapun bentuknya, jerawatan lah, inilah semuanya, tapi walaupun itu semuanya terjadi pada diri kamu, kalau kamu orang bertakwa, beriman, bersih hati, wajah kamu itu akan berseri-seri dan tampak indah. Untuk itu loh kita hidup itu, untuk menjadikan diri kamu itu sebagai bintang-bintang yang tampak di atas langit sana. Itu tujuan kita, untuk menjadi sumber daripada segala macam keberkahan, segala macam rahmat, segala macam pemberian Allah, kamu menjadi sumbernya. Apa bisa itu? Bisa. Gimana caranya? Belajar di pesantren. Yang kalau seumpama kamu itu berada dalam pesantren itu, lalu kamu mendapatkan ilmu yang manfaat itu, maka kamu itu hidup di mana saja, kamu itu akan menjadi sebuah tambatan rahmat, tambatan keberkahan, tambatan kemuliaan, tambatan kebahagiaan, tambatan keamanan. Dimanapun kalian berada, kalian akan bahagia. Nah, oleh karenanya, Ustaz merayu kepada kalian, jangan salah. Dan jangan kalahkan rayuan kita, saudara-saudara kalian nih, dan Ustaz kalian ini, dengan mengikuti rayuannya setan. Jadi setan itu tahu, kalau kalian masuk ke pesantren, kalian akan menjadi wanita solihah. Kalau kalian masuk ke pesantren ini, kalian akan menjadi seorang da'iyah. Kalau kalian berada di sini, ibadah kalian itu akan sempurna. Yang nanti akhirnya, karena tiga hal itu kalian raih, maka bahagia kamu hidupnya. Mereka gak mau bahagia. Maunya itu kamu celaka. Kamu sengsara hidupnya. Melarat. Gak enak hidupnya. Bunuh diri akhirnya. Itu. Setan itu maunya seperti itu. Nah, makanya dibujukin. Oleh karena itu, murid-murid baru, kamu harus tahu bahwasanya setan itu tempatnya di mana. Jadi bukan di pasar, bukan di mall, bukan di tempat diskotik, bukan di kafe-kafe, bukan di HBI kalau di Banjar, ya. Tapi tempatnya setan itu di mana? Di dalam diri kita. Setan itu bisa masuk ke dalam tempat darah kita. Bisa masuk dalam hati kita, bisa masuk dalam kepala kita, bisa masuk dalam pikiran kita. Jadi kalau ada ngomong, kamu jangan betar sini, nggak enak di sini, ini, itu setan semua. Setan semuanya. Jadi buktinya, kamu lihat tanya sama anak pesantren, semuanya dari satu sampai yang Z semuanya, dari satu sampai yang akhir semuanya itu waktu masuk pesantrennya begitu. Cuma dia itu alhamdulillah berkat doanya orang tua, berkat nasihatnya guru, berkat air yang diberikan dan sebagainya, akhirnya setan itu luntur. Kenapa kok anak baru itu kadang-kadang dikasih air gurunya kok langsung betah? Setannya itu pergi, makanya betah. Gitu loh. Jadi jangan salah kaprah nanti. Buktikan ya, mereka yang gak betah, tulis. Tulis, hari ini aku gak betah, hari ini aku pulang. Tulisan kamu itu simpan, rapi, rapat-rapat tutup. Nah, setelah kamu jadi nenek-nenek, kamu baca lagi, buka lagi tulisannya, kamu lihat, pasti penyesalan kamu tidak akan ada habis-habisnya. Menyesal. Kenapa demikian? Hidup ini berat. Hidup ini bukan enteng, ringan, berat. Kalian tidak tahu saja, kalian tak tahunya. Pokoknya nanti setelah keluar pesantren, saya akan duduk di kuadi. Nanti akan melewati malam MP. Itu kan? Ya, kenapa kalian punya pikiran seperti itu? Karena kalian masih bau kencur, kencingnya. Gak paham. Jadi kehidupan itu bukan itu aja. Tadi Ustaz mau berangkat sini mengajar, ada salah satu santriwati yang menelpon Ustaz nangis-nangis. Nah, ya kayak gini kehidupan. Gak ada hidup senang, gak ada. Bahkan pernah Nabi kita Muhammad SAW bertanya kepada Malaikat Jibril. Jibril! Gak tahu ngomongnya Jibril apa, Bril gitu. Kamu itu pernah ketawa gak sih? Apa kata yang mereka Jibril? Gali Rasulullah, aku pernah ketawa. Kapan kamu ketawa? Aku ini ketawa setiap kali melihat Bani Adam dari mulai melahirkan dilahirkan sampai dia meninggal, itu aku ketawa. Kenapa? Dia itu berharap mendapatkan sesuatu. Dari mulai dilahirkan dia berharap mendapatkan sesuatu. Sesuatu itu gak ada, sampai mati gak bakal ada. Kok diharap-harapkan gitu loh. Sehingga semuanya kecewa. Meninggal semuanya kecewa. Maka Nabi SAW bertanya, apa itu? Dijawab oleh malaikat Jibril, kebahagiaan di dunia. Gak ada kebahagiaan di dunia. Kebahagiaan nanti di akhirat. Kita satu dengan yang lainnya memang saling berkaitan, tapi nanti di akhirat gak ada berkaitan. Perumpamaan kita, nanti ketika di padang mahsyar, nanti ketika di barzah, nanti ketika di akhirat, perumpamaan kita adalah ketika kita berpisah daripada dunia yang sangat hina ini. Tahukah? Tahu kapan? Tahu kapan enggak? Nah, ketika kita merenggang nyawa. Ketika kita merenggang nyawa, itulah saat-saat yang hakiki. Kita dengan mereka apakah ada kaitan atau tidak. Apa maksudnya? Mungkin harus dijelaskan. Karena saat yakin kalian enggak secerdas, bukan enggak cerdas Ustaz, enggak secerdas Habibi gitu lah. Presiden Habibie. Makanya harus dijelaskan. Jadi gini loh maksudnya. Kalau kalian meninggal, sekarang nih kalian meninggal, jangan di sini tapi ya, repotin ustadznya nanti. Kalau kalian meninggal sekarang ini, meninggalnya syahid, alhamdulillah telah mendapatkan anugerah tersebut teman-teman kita, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya teman kita itu. Telah meninggalkan kita saudari kita yang bernama Uswatun Hasanah rahimallahu rahmatal abrar, telah meninggalkan kita namanya Rosyidah, saudari perempuan kalian semuanya itu, semuanya syahid. Kenapa kita pastikan meninggalnya syahid? Karena mereka meninggal dalam keadaan masih tercatat sebagai murid darul dakwah, masih nyantri. Kalau sudah masih nyantri, man mata talibal ilm mata syahidan, kata Muhammad SAW. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan mencari ilmu, maka meninggal dalam keadaan syahid. Apalagi meninggalnya dalam keadaan kecelakaan, dalam keadaan mendadak, dalam keadaan bukan di rumah. Itu semuanya itu adalah sebab-sebab mati dalam keadaan syahid. Nah, mereka sudah dapat anugerah. Saya katakan pada orang tuanya, mereka itu telah mendapatkan anugerah sebelum bekerja. Jadi, saudari kita Uswah dan saudari kita Rasidah itu dia itu telah mendapatkan kemuliaan daripada Allah Ta'ala tanpa usaha, tanpa upaya. Kalian ini belajar kan? Untuk apa belajar? Untuk cari modal. Modal apa? Konsep, pengetahuan. Sebanyak-banyaknya supaya apa? Kalau kejadian ini gimana caranya? Oh gini. Kejadian ini gimana caranya? Oh begini. Itu maksudnya kalian pelajari sekarang. Sehingga kalau kalian menjadi seorang istri, menjadi seorang ibu, menjadi seorang nenek, menjadi seorang tetangga, menjadi seorang mitra, menjadi seorang apapun, kalian sudah menjadi seorang yang kokoh. Karena apa? Ilmunya Nabi Muhammad itu hebat. Konsep kehidupan. Itu maksudnya. Tapi beliau belum sempat melaksanakan konsep itu, sudah dapat anugerah duluan daripada Allah Ta'ala. Beruntung. Nah, beruntung. Jadi yang meninggal semacam itu beruntung. Nah, tapi kalian pun kalau mau meninggal seperti itu, ya silahkan beruntung. Tapi jangan di sini. Pulang dulu, baru meninggal di rumah. Gitu. Kalau meninggal di sini atau di rumah sakit sini, wah, nanti yang sulit ustadznya. Nelfonnya sama orang tuanya gimana, harus ngatur kata-katanya gimana. Bahkan kadang-kadang kalau mau minta biaya ambulannya itu kan susah. Kadang nggak dibayar lagi. Nah, jadi jangan nyusahkan kita ya. Kalau mau meninggal, bilang dulu sama ustadz ya. Jadi pulang dulu ke rumah masing-masing, silakan meninggal di rumah sana. Gitu. Insya Allah sama anugerahnya dapat. Mati dalam keadaan syahid. Nah, gitu loh. Saya tadi bilang apa tadi? Bikin lupa ini siapa? Setan. Nah, jadi biar gak sempat terucapkan dan terbincangkan. Itu maksudnya. Bicara apa tadi? Habibi? Oh, jadi gini loh. Maksudnya. Kamu meninggal sekarang misalnya. Ya, kamu punya orang tua kan? Jangan khawatir, yang Ustaz tunjuk berarti yang panjang umur. Jadi tunjuk nanti lihat siapa ditunjuk siapa gitu. Nah, jadi ya, kalau kamu meninggal sekarang ini, kamu punya orang tua kan? Kamu punya saudara. adakah di antara orang tua kalian yang mendaftar untuk mendedikasikan dirinya untuk menggantikan kamu yang meninggal? Atau misalnya, enggak, kesian itu anakku yang paling aku sayang, yang aku cintai, sudah aku akan mau dikubur sama-sama sama dia. Ada cerita yang seperti itu? Memang benar yang namanya cintanya ibu itu tidak ada batas dan tidak terbalaskan. Memang benar, tapi otomatis, sorry lah. Bapak juga seperti itu. Nah, oleh karenanya saya katakan di sini, ibu luar biasa kedudukannya. Bahkan kita sebagai ayah merasa iri kepada seorang ibu. Ya? Tapi jangan pernah merendahkan kedudukan seorang ayah. Ya? Kenapa saya katakan demikian? Nabi Muhammad memang benar. Nabi Muhammad tidak pernah mengenal ayahnya. Dan hanya sebentar mengenal ibunya. Tapi beliaulah yang memprakarsai untuk kita berbakti kepada keduanya. Bahkan beliaulah yang selalu memberikan pesan kepada kita, ummuka, summa ummuka, summa ummuka, summa abu. Ibu, ibu, ibu selalu. Nabi Muhammad yang menegaskan itu. Padahal Nabi Muhammad tidak pernah merasakan kasih sayangnya kecuali sedikit saja. Akan tetapi, orang tua laki-laki itu kontribusinya dalam kehidupan nyata itu sangatlah besar. Jadi ibu per individu, iya. Secara kompleks, iya. Universal, iya. Manfaatnya terasa. Tapi seorang ayah, manfaatnya itu lebih daripada itu. Artinya kalau seumpama ada seorang anak ditinggal mati ibunya, itu bukan kiamat. Tapi kalau ditinggal mati ayahnya, itu kiamat. Kenapa? Ayah itu segala-galanya. Kalau sudah ayah meninggal, yang hilang itu adalah pengamanan, pengayoman, nafkah. Itu akan hilang dari. Ibu tidak bisa memberikan pengayoman kepada anaknya. Seorang ibu tidak bisa memberikan nafkah seperti ayahnya memberikan nafkah kepada anaknya. Dan seorang ibu tidak bisa menggantikan kemuliaan yang diberikan kepada seorang anak daripada ayahnya. Ketika seorang anak akan menikah, siapa menikahkan? Setelah ayah siapa? Ibu? Gak bisa tergantikan. Gak ada seorang anak itu binti fulanah ibunya. Gak ada. Binti fulanah ayah. Setiap anak pasti bangga dengan ayahnya karena nasabnya itu kepada ayah, bukan kepada ibu. Nah, jadi jangan pernah, walaupun ibu itu adalah hak yang terbesar yang harus kita laksanakan kalau kita belum kawin, tapi ayah itu kontribusinya sangat besar. Dua-duanya harus kita laksanakan. Dua-duanya harus kita jaga haknya. Dua-duanya harus kita jadikan sebagai perantara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Tapi dua-duanya pun gak ada yang mau untuk menggantikan kamu mati. Gak ada yang mau menyertai kamu dalam kubur, gak ada yang mau. Supaya kamu tahu, itulah yang terjadi nanti di akhirat. Jadi maksudnya apa? Maksudnya itu adalah masing-masing dari kita semuanya itu membangun masa depannya sendiri. Bukan membangun masa depan keluarga, tidak. Sendiri. Apa yang kita lakukan sekarang, kita terpaksa tidak berbohong. Kita terpaksa untuk sholat lima waktu. Kita terpaksa untuk melaksanakan sholat tahajud. Kita terpaksa untuk berakhlak yang baik. Kita terpaksa untuk bersihkan hati. Kita terpaksa untuk membantu sesama. Kita terpaksa untuk bersedekah dan sebagainya. Semua itu untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Oleh karenanya disebutkan dalam Al-Quran, wa inna sa'yakum sawfa yurah. Sebelumnya. Kalau sebelumnya itu susah. Kalau setelahnya gampang. Hah? Walaisa lil insani illa ma sa'a. Laisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu tidak mendapatkan apapun dari masa depan. Kalian ingin apa? Bahagia apa ingin sengsara masa depan kalian? Yang menentukan kalian sendiri. Kenapa sih? Saudara itu jumlahnya 5 orang, 7 orang, 8 orang. Nasibnya beda-beda. Yang menentukan mereka sendiri. Kadang-kadang yang mulia itu yang pertama, kadang-kadang enggak yang tengah, kadang-kadang enggak yang bungsu. Kenapa beda-beda? Satu saudara sama-sama keluar dari satu rahim tapi nasibnya beda. Kenapa? Yang membedakan itu adalah mereka sendiri. Yang membedakan itu mereka sendiri. Kalau kamu ingin bahagia, kamu harus melawan. Kamu harus berkorban. Tambah banyak pengorbanan kamu, tambah banyak bahagia kamu. Makanya Nabi SAW mengatakan kan, yang banyak nangisnya di dunia, banyak ketawanya di akhirat. Yang banyak ketawanya di dunia, banyak menangisnya di akhirat. Yang banyak keinginannya terlaksana di dunia, maka banyak keinginannya tidak akan terlaksana di akhirat. Yang sedikit keinginannya terlaksana di dunia, maka banyak keinginannya akan terlaksana di akhirat. Jadi kita ini semua sedang membangun masa depan kamu. Nah, kalau kamu sudah tahu semacam itu, kenapa kamu itu tidak memposisikan diri kamu itu sebagai kebanggaan bagi anak-anakmu kelak? Aku ingin menjadi seorang ibu yang dibanggakan oleh anak-anakku. Aku ingin menjadi seorang nenek yang dibanggakan oleh cucu-cucuku. Karena orang bangga dengan orang tua. Setiap orang anak itu pasti bangga. Itu loh ayahku. Nah, tapi ditegur kita untuk kita itu tidak berbangga dengan orang tua. Tapi jadilah kita itu lebih baik daripada orang tua kalau bisa. Sehingga disebutkan dalam sebuah syair, "Laisal fata man qala zaka abi, walakinnal fata man qala ha anadha." Bukanlah seorang pemuda yang mengatakan, "Itu lo ayahku, kamu enggak tahu siapa ayahku. Itu lo ayahku." Ya. Tapi seorang pemuda itu adalah yang mengatakan, "Ini lo aku. Kamu ingin tahu siapa aku? Itu lo aku." Jadi enggak bawa nama ayah. Nah, itulah yang akan terjadi di masa depan, itu yang terjadi. Nah, jadi oleh karena itu, maka bersenanglah, bergembiralah, dan alhamdulillah, ada satu hal lagi yang menjadi kabar gembira bagi kita semuanya sebagai WWSD CPR. Jadi mungkin anak-anak baru nggak paham dengan nama kalian. Begitu kalian masuk ke sini, kalian sudah Ustaz namai dengan WWSD CPR. Yaitu wanita, wanita solihah. Wanita, wanita solihah, dalwa, calon pendamping Rasulullah. Semuanya kalian seperti itu. Dan kalian kalau sabar, kalian tekun, kalian berusaha maksimal, maka kalian pasti akan mendampingi Nabi Rasulullah nanti kelak. Kebanggaan bukan? Kebanggaan itulah yang akan kalian raih di pondok ini. Nah, oleh karenanya, ini kesempatan bagi anak-anak yang lama untuk berkorban menemani anak baru, berkorban sebagian hartanya diberikan kepada anak baru, berkorban untuk berdiskusi dengan mereka dan sebagainya, sampai merayunya, sampai dia itu betah. Kalau dia betah, jari-jarian 2 hari, 3 hari jari-jarian untuk kita. Paling 2 hari, 3 hari kita kumpulin anak baru, betah sudah. Nah, jariah buat kita. Nah, walaupun kadang-kadang kalau kita mau bicara gak enak gitu ya, biar gak betah, biar kesian, yang mau masuk itu banyak masih gitu. Jadi yang gak niat-niat biar gak bertalah, biar gak niat-niat gitu. Karena seperti itu, kita gak mau melepaskan diri kalian itu supaya masuk dalam camplokan setan itu, kita gak mau. Kita inginnya kalian semuanya betah, kalian semuanya berhasil, kalian semuanya menjadi seorang wanita yang solihah, wanita yang bersih hatinya, wanita yang baik akhlaknya, wanita yang baik budi pekertinya, wanita yang halus tutur katanya, wanita yang selalu dibanggakan oleh nabinya, wanita yang meninggalkan dunia dalam keadaan husnul khatimah, wanita yang selalu meraih cita-citanya di dunia maupun di akhirat, wanita yang selalu bermimpi nabinya di dunia sebelum di akhirat, wanita yang selalu berkumpul dengan nabinya di dunia sebelum di akhirat, wanita yang selalu meneruskan perjuangan nabinya, wanita yang selalu memangku di dalam tangannya jabatan nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyyatin shaliha wa lam nawsal shaliha al-fatiha. Jadi insyaallah mulai hari Ahad depan mulai hari Selasa depan kita akan mulai talib seperti biasanya. Selasa. Jadi siap-siap untuk